Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan karunia dan nikmat-nikmat hingga saat ini kepada kita semua. Mudah-mudahan di kesempatan sore hari ini kita masih bisa berjumpa di sajian Radio Indosiar. Dan alhamdulillah kita akan kembali sajikan ke ruang dengar Anda yang sebagaimana sudah diinformasikan tadi ya, barakallahu'alaikum. Kita akan sajikan kembali yaitu Bincang Indah bersama Asatidah insyaallah ta'ala. Tema yang akan kita angkat kali ini yaitu indahnya bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Untuk tema yang kali ini kita akan bincang bersama Al-Ustaz Qomar Suaidi LC Hafidhahullah Ta'ala, dan beliau adalah pengasuh ya salah satu pondok pesantren Darul Azhar Temanggung Jawa Tengah. Barakallahu'alaikum, dan alhamdulillah beliau sudah kembali di studio ya. Sebelum mulai mungkin kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz di hari ini? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali saat di sore hari ini untuk berbincang indah ini, barakallahu'alaikum. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, untuk mempersingkat waktu kita persilakan pada beliau mungkin untuk bisa menyampaikan mukadimahnya satu kata atau dua kata, Ustaz, silakan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Tak lupa pula saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman di studio yang telah mengikut sertakan saya dalam meramaikan acara radio tersayang ini. Di sini seperti yang disebutkan tadi bahwa tema kita pada kesempatan ini adalah indahnya tawakal kepada Allah. Ini merupakan suatu tema yang sangat-sangat penting bagi kita semua sebagai kaum muslimin, karena tawakal ini merupakan salah satu daripada pokok-pokok keimanan ya. Dan bahkan disampaikan oleh seorang tabi'in ya, kata beliau, at-tawakkul 'ala Allah jima'ul iman. Tawakal kepada Allah merupakan pokok daripada keimanan. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam bin Katsir rahimahullah saat beliau menafsirkan ayat Allah Azza wa Jal di surat Al-Anfal, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Nah, itu sudah menjadi informasi penting bagi kita tentang betapa tingginya kedudukan tawakal kepada Allah. Sehingga perbincangan kita pada kali ini merupakan suatu perbincangan yang sangat-sangat penting. Mungkin itu sebagai mukadimah dari saya. Baik, alhamdulillah atas mukadimahnya. Kita ke bincang-bincang kita saat di sore hari ini ya. Mungkin apa sih Ustaz arti tawakal ini ya, yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari kita ini? Ya, tawakal itu dimaknai oleh para ulama dengan beberapa definisi. Simpelnya disebutkan tawakal itu adalah sidku al-i'timad 'ala Allah thiqatan billah fi jalbi an-naf'i aw daf'i ad-dharri min al-umuri ad-diniyah aw ad-dunyawiyah. Jadi tawakal itu adalah kejujuran kita dalam bersandar kepada Allah dengan penuh percaya kepadanya dalam hal memperoleh suatu maslahat atau dalam hal menolak suatu mara bahaya, baik urusan agama maupun urusan dunia. Ini termasuk definisi yang sangat mencakup ya. Jadi intinya kalau kita sederhanakan, namanya tawakal itu ya, kita betul-betul percaya kepada Allah, pasrah kepadanya dalam segala urusan kita dengan kita melakukan sebab-sebab dalam memperoleh suatu manfaat atau menghindari dari suatu bahaya. Nah, intinya itu. Kemudian yang berikutnya Ustaz, mungkin ada anggapan dari kita, sebagian kita mungkin ya di bulan so far ini ya, mungkin ada yang beranggapan bahwa bulan ini bulan yang sial ya Ustaz. Mungkin bisa gak kalau tawakal itu kita masukkan di bulan ini? Ya memang anggapan-anggapan sial terkait dengan waktu ya, bulan-bulan tertentu. Di sini mungkin satu masyarakat dengan masyarakat lain bisa berbeda. Dulu di kitab-kitab ya, masyarakat Arab menganggap bulan Safar itu bulan sial. Kita mungkin menganggap bulan Syura bulan sial. Mungkin yang lain lagi menganggap bulan tertentu bulan sial dan seterusnya. Bahkan mungkin hari tertentu dianggap bulan sial. Walhasil anggapan-anggapan itu ada dan beredar di masyarakat. Nah sekarang bagaimana tinjauan dari sisi agama? Dan bagaimana bila kita kaitkan dengan tawakal kita kepada Allah? Ya, dulu Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis ya, la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safar. Nabi menolak suatu keyakinan jahiliyah dulu ya, dianggap suatu penyakit menularkan dengan sendirinya. Nabi katakan tidak ada lagi anggapan seperti itu. Semua tidak lepas dari takdir Allah. Wala tiyarah, tidak ada anggapan sial karena burung. Ya, burung-burung terbang kemana itu tidak ada kaitannya dengan nasib orang baik atau buruknya. Karena dulu jahiliyah meyakini kalau terbang ke kanan bagus, kalau terbang ke kiri alamat tidak bagus. Nabi tolak itu. Wala hamah, tidak ada hamah. Hamah ini burung hantu ya. Dulu orang jahiliyah juga punya suatu keyakinan ada burung hantu ini pertanda sial. Nah Nabi menolak itu. Termasuk wala safar, dan tidak ada keyakinan sial di bulan safar. Nah, jadi Nabi SAW memberi tuntunan kepada kita tentang itu. Tentu di sini juga seperti yang tadi saya sampaikan, bulan-bulan yang lain kalau dianggap sial juga nggak boleh, sama saja dengan bulan Safar ini. Nah sekarang kaitannya dengan bab tawakal, ya Nabi SAW menyuruh kita untuk tawakal kepada Allah. Ya di suatu hadis kaitannya dengan anggapan sial yang juga disebut dengan tatoyur ya dalam bahasa Arab. Ya, Nabi katakan, kata beliau di suatu hadis ya, apa bunyi beliau, bunyi hadis beliau, kata beliau, saya agak lupa lafadznya ini. Yang jelas di situ walakin Allah yudhibuhu bitawakkul ya. Jadi Allah akan menghilangkan perasaan-perasaan sial itu dengan tawakal. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim hendaknya menghadapi perasaan-perasaan sial itu dengan tawakal kita kepada Allah, karena Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Jadi ketika kita tawakal kepada Allah, apapun harinya, apapun bulannya, apapun yang kita lihat ya, dari yang ada itu tadi contoh-contohnya, itu gak ada pengaruhnya dengan nasib kita. Nasib kita semua sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah begitu. Yang penting kita berbuat baik, yang penting kita melakukan hal yang kita ingin lakukan itu tidak ada pelanggaran agama, sudah jalan bismillah gitu ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad, bertawakallah kepada Allah, begitu dalam ayat ya. Nah, Ustaz, yang berikutnya mungkin gimana sih Ustaz sikap ya tawakal kalau ada mungkin keluarga yang masih percaya mitos bulan ini adalah bulan yang sial ya? Ya, ya kalau kaitannya dengan keluarga, teman mungkin ya, yang masih ada kepercayaan-kepercayaan mereka dengan hal-hal seperti itu, mestinya kita ini ya memberi suatu masukan ya, masukan suatu ilmu ya, agar jangan lagi percaya-percaya dengan hal itu. Namun kadang bukan sesuatu yang mudah ya untuk mengubah suatu keyakinan. Nah, jadi ya kita lakukan sebatas kemampuan kita dengan cara yang baik, cara yang hikmah. Mungkin dengan menyampaikan suatu makalah, dengan menyampaikan sebuah buku, dengan ngobrol dengan baik-baik, ya menjaga sopan santun kita. Insya Allah dengan hal-hal itu, tentunya juga diharapkan diiringi dengan doa kita kepada Allah. Kita berharap dengan cara seperti itu, orang kemudian berubah keyakinannya. Sehingga betul-betul tawakalnya hanya kepada Allah, tidak lagi percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, mungkin seperti itu cara yang tepat. Kemudian berikutnya Ustaz, bagaimana supaya hati ini ya gak cemas ya saat harus mengambil mungkin keputusan yang besar? Iya. Insya Allah ketika kita melandasi segala keputusan kita, kebijakan kita dengan tawakal kepada Allah tadi, ya kita tidak akan punya kecemasan. Ya. Di dalam hadis Nabi itu yang tadi saya isyaratkan tentang tatayyur ya, beliau mengatakan at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun wa ma minna illa. Tatayyur itu perbuatan syirik, kata Nabi. Sampai tiga kali beliau mengatakan. Jadi anggapan-anggapan jahil seperti itu, menurut hadis Nabi SAW, suatu kesyirikan. Ya. Namun, ini kata Nabi SAW, wa ma minna illa. Ya. Tidak ada seorang pun dari kita melainkan. Ya, ini sebagian ulama mengatakan ucapan ini adalah ucapan sahabat yang meriwayatkan hadis. Yang jelas manusia itu ada saja perasaan-perasaan seperti itunya gitu. Wa ma minna illa, tidak ada seorang pun dari kita kecuali yakni ya mungkin bisikan syaitan ya memunculkan kecemasan-kecemasan itu. Nah, tapi kata Nabi, walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Namun Allah akan menghilangkan itu semua dengan tawakal. Maka sudah, kalau kita sebagai seorang muslim yakin kepada Allah, percaya bahwa Allah Azza wa Jalla yang Maha mampu atas segala sesuatu, sudah pasrah kepada Allah, usaha sesuai dengan perhitungan kita ya, perhitungan yang masuk akal, tujuannya baik. Bismillah tawakal begitu, insya Allah itu akan hilang ya kecemasan-kecemasan seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, mungkin di antara kita juga yang beranggap atau menganggap ya perbedaan ya Ustaz, tawakal dengan pasrah itu apa sih Ustaz? Ya, ya kalau secara makna globalnya itu ya mirip-mirip ya. Tapi kalau tawakal itu karena ini pengertian syariat ya. Pengertian syariat itu ya definisinya ada lengkapnya. Jadi kalau tawakal itu yang seperti tadi kita sampaikan bahwa di samping pasrah kepada Allah dengan percaya kepadanya dan dengan berusaha ya. Nah, itu kalau tawakal. Kalau pasrah ya seperti apa pasrahnya kan gitu, karena pasrah itu kan hanya suatu ungkapan bahasa ya kan, definisinya apa ya, nampaknya pasrah itu hanya berserah diri saja. Nah, bagaimana sekarang pasrahnya kamu, kepada siapa kamu pasrah? Nah, ini kan perlu diperjelas. Nah, kalau kita dengan definisi tawakal tadi mengaplikasikan pasrah tapi ke definisi tawakal, ya benar saja, pasrah kepada Allah, percaya kepadanya, melakukan sebab-sebab dan seterusnya, itu benar. Tapi kalau sudah pasrah artinya terserahlah mau gimana jadinya, selamat nggak selamat udahlah nggak ngerti. Nah, kalau ini yang nggak benar seperti itu beda dengan tawakal. Kalau itu menyerah artinya, ya kan, menyerah, angkat tangan, nggak tahu sudah jadinya apa, ya itu yang seperti itu nggak sesuai dengan tuntunan syariat, ya itu ungkapan keputusasaan kalau seperti itu, ya. Baik, Ustaz. Kemudian bagaimana sih cara mungkin mendidik ya agar ya anak ya, kita nggak takut pada sesuatu hal yang tentunya sial, Ustaz, lebih percaya kepada Allah. Ya. Kalau yang dimaksud misalnya ada suatu hal-hal yang mungkin dipercayai di masyarakat, ya ini sial, itu sial, kemudian anak-anak kita takut, ya gimana mendidik mereka supaya tidak punya perasaan-perasaan seperti itu. Kalau ini yang dimaksud, ya kita didik dengan keyakinan-keyakinan yang benar, tentu dengan mungkin bahasa-bahasa yang sesuai dengan anak-anak, ya. Anak-anak itu kan mungkin perlu bahasa yang simple, mudah dipahami, ya, dan dilatih, itu saja. Ya, kalau inti dan substansi daripada keyakinan itu ya sama dengan yang tadi kita jelaskan, namun perlu penyampaian yang disesuaikan dengan anak-anak kita. Ya, insya Allah dengan cara seperti itu ya nanti anak-anak kita terdidik untuk jadi pemberani, ya, nggak takut dengan kepercayaan-kepercayaan yang biasanya itu ya hanya cerita kadang-kadang, khayalan, khurafat, ya, begitu. Allah. Baik, mungkin ini yang terakhir, Ustaz. Apa sih mungkin manfaat besar ya yang bisa kita rasakan kalau kita hidup dengan penuh percaya kepada Allah Azza wa Jal, bertawakal kepadanya? Ya, kalau kita bicara manfaat, ya tentu kita akan memperoleh manfaat yang sangat besar, manfaat yang sangat banyak. Kenapa? Karena semua hukum Islam, semua tuntunan dari Allah, dari Rasul, itu pasti dan pasti akan membawa maslahat, ya. Maslahat bagi kita, bagi masyarakat umum, ya. Maslahat yang murni atau maslahat yang itu akan lebih dominan daripada mafsadahnya, ya. Nah, termasuk bab tawakal ini jelas sangat maslahat. Kenapa? Ya, kita bisa coba renungkan, ya. Bila ada seseorang yang betul-betul tawakal kepada Allah, dia akan mempertimbangkan segala sesuatu dengan pertimbangan yang syar'i dan logis, ya. Dan dia akan berproduksi, berkegiatan, ya, beraktivitas tanpa terhalangi oleh hal-hal seperti itu. Nah, selebihnya hasil pasrahkan kepada Allah. Ya. Jadi ini kalau melihat maslahat duniawi jelas itu sangat-sangat positif, ya. Maslahat akhirat, oh jelas lebih lagi, maslahat agama, urusan agama jangan sampai terhalangi oleh keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Ya, kita ambil sebuah contoh saja, misalnya dua orang, ya. Dalam urusan duniawi dulu ini. Dua orang yang sama-sama pingin berbuat, ya. Yang satu dia bertawakal kepada Allah, dia mau buka toko misalnya. Wah, ini hari apa, ini bulan apa. Dia orang yang bertawakal kepada Allah, wah bulan apapun, ya, kalau bab buka toko itu gak ada masalah. Sudah pasrah kepada Allah. Ya, dari sisi untung, sial, rugi, tidak rugi, gak ada sangkut pautnya. Bismillah, Ya, tawakal kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Dengan bismillah dia lakukan, dan dengan tawakal kepada Allah dia serahkan segala urusannya. Nah, akhirnya dia buka tokonya, ya kan? Satu lagi mau buka toko, sementara dia bukan orang yang bertawakal kepada Allah. Waduh, ini bulan apa? Wah, ini bulan-bulan sial ini. Hari-hari sial ini. Wah, saya enggak jadilah. Kapan? Ah, sebulan lagi. Tunggu. Nah, akhirnya kelewatan satu bulan dia, ya kan? Yang satu sudah beroperasi, satu bulan yang ini buka aja belum. Nah, ini kalau kita berpikir urusan duniawi. Amal ukhrawi, ya, amal ukhrawi jelas lagi. Ya, ada orang mau berangkat ke masjid. Misal, ya kan? Atau mau berangkat haji, atau mau berangkat umroh, ya kan? Satu yang tawakal ini, wah, gak ada sangkut pautnya, berangkat kapan saja, malah kalau ibadah itu cepat-cepat, segera. Maka segera dia berbuat. Yang satu, waduh, ini mau umroh kok bulan ini ya, jangan-jangan nanti ada kesialan, gak jadi umroh. Ya, entah kapan jadinya, bisa jadi terlaksana, bisa jadi tidak dengan tertundanya waktu itu. Nah, ini dua gambaran ya, dua gambaran antara orang yang bertawakal dan tidak dari sisi maslahat ya, baik urusan duniawi maupun ukhrawi sangat berbeda sekali. Ya. Nah, namanya dengan itu mungkin jelas ya. Jelas insyaallah manfaatnya. Nah, ya demikian para pendengar di manapun Anda berada ya, sedikit bincang kita di sore hari ini semoga membawa banyak manfaat untuk Anda semua, dan kita ucapkan jazakallahu khair Ustaz atas faedahnya untuk kita di kesempatan sore hari ini. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, mungkin kita akhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Barakallahu'alaikum. Ya, walaupun minkum, apabila ada kesalahan kata, salah ucap dari kita, itu murni tentu dari kita ya, dan dari syaitan. Adapun yang benar tentunya dari Allah Azza wa Jal. Ya, kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.